بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، upaya untuk menggapai masa depan yang cerah tidak hanya dibebankan pada masing-masing kita selaku muslim dan muslimah, tetapi juga diberlakukan pada keluarga dan anak-anak kita masing-masing. Masa depan mereka juga diminta untuk cerah dengan masa depan yang hakiki di negeri akhirat nanti, di surganya Allah Azza wa Jal, selamat dari yang namanya api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di sebuah ayat yang masyhur di kalangan kita, di At-Tahrim ayat yang ketujuh insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang pertama disebutkan anfusakum, diri kita masing-masing. Dan yang kedua yang disebutkan ialah wa ahlikum. Al-ahl di sini meliputi az-zawjat wal-aulad, meliputi istri-istri kita dan putra-putri kita. Antum perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyelamatkan mereka semua dari nar, api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Semuanya berkaitan dengan perkara ukhrawi, sedikit pun tidak menyinggung perkara-perkara duniawi. Allah tidak menyinggung terkait dengan urusan harta benda. Allah tidak menyinggung terkait dengan masa depan dunia pada ayat ini. Sedikit pun Allah tidak pernah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum faqra, atau semisalnya menjaga anak kita, keluarga kita dari kefakiran, dari kemiskinan. Tidak ada ayatnya. Yang ada nar. Maka kita sebagai orang tua pun juga harus menanamkan kepada keluarga dan anak-anak kita masa depan yang hakiki. Al-mustaqbal al-hakiki adalah surga, selamat dari neraka. Maka kalian wahai para istri, kalian wahai putra-putri, harus memahami konsep ini bersama-sama dengan yang lainnya untuk menggapai masa depan yang hakiki dengan surganya Allah Azza wa Jal, selamat dari neraka dengan iman dan amal saleh, dan dengan meninggalkan semua bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Antum lihat dalam tafsirnya kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar, athar dari kalangan salafun salih, semuanya menjelaskan tentang tarbiyah islamiyah, menjelaskan tentang ta'lim-ta'lim islami, mengutarakan tentang adab-adab islamiyah. Ada yang menafsirkan muruhum bil ma'ruf wanhahum anil munkar, perintahkan keluarga kamu dengan perkara yang ma'ruf, cegah mereka dari perkara yang mungkar. Atau yang mengatakan adibuhum wa'allimuhum, ajari mereka adab, ajari mereka ilmu. Upaya-upaya untuk menjadi hamba Allah yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, bisa mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Semuanya ukhrawi, terkait dengan negeri akhirat, sedikit pun tidak ada yang duniawi. Ini juga harus dicamkan baik-baik. Maka orang tua harusnya punya pandangan syar'i. masa depan anak yang cerah ketika dia menjadi anak soleh, masa depan keluarga yang cerah ketika menjadi istri yang solehah. Barakallahu fikum. Ketika mereka semuanya beriman, beramal soleh kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang ada, itulah masa depan mereka. Ketika mereka mengkaji, memahami bimbingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti agamanya, mengerti syariatnya, mengerti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari berbagai macam dosa dan kemungkaran, jauh dari kekufuran, dari kesyirikan, dari penyimpangan bid'ah dan maksiat-maksiat yang lainnya, itulah masa depan mereka sesungguhnya. Itulah yang kita harapkan dari keluarga dan anak-anak kita. Urusan duniawiyah Allah yang akan mengurusi mereka. Selama mereka sebagai hamba Allah yang saleh, selama mereka menjaga agama Allah, menjaga perintah Allah dengan melaksanakannya, menjaga larangan Allah dengan meninggalkannya, menjaga hak-hak Allah dengan menunaikannya, ibadah hanya kepada Allah semata, Allah yang akan menjaga masa depan mereka, menjaga duniawiyah mereka, menjaga agama mereka, dan juga menjaga akhiratnya mereka. Rasulullah SAW mengatakan kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka. Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama ialah ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga kamu. Menjaga Allah dimanakan dengan yang di atas, menjaga perintah Allah kerjakan, menjaga larangan Allah tinggalkan, menjaga hak Allah tunaikan. Yahfazka, Allah pasti akan menjaga kamu. Hifdzun dunyawi jasadi wa hifdzun dini ukhrawi, dua-duanya. Ada penjagaan secara duniawiyah dan jasadiyah untuk mereka. Allah yang menjaga harta mereka, menjaga duniawiyah mereka, mengurusi duniawiyah mereka, bahkan menjaga fisiknya mereka, bahkan anak keturunan mereka. Dan yang lebih utama lagi, Allah akan menjaga agama mereka dan ukhrawiyah mereka, dijaga dari syubhat yang menyesatkan, dijaga dari syahwat yang membinasakan. Yahfadka, Allah yang menjaga. Kalau Allah yang menjaga, jangan takut kepada apapun dan siapapun, pasti akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini cara pandang yang benar. Jangan terbawa oleh arus sekian banyak pihak yang sekali lagi selalu fokusnya masa depan dunia. Yang dipikirkan untuk keluarganya, dunia. Yang dipikirkan untuk anak-anaknya, dunia. Merasa gelisah ketika anak-anaknya terkait dengan dunianya belum jelas, tapi merasa biasa ketika agama anak-anaknya enggak jelas. Wallahul musta'an. Maha kada. Pandangan seorang muslim, pandangan Islam, sekali lagi semua terkait dengan masa depan akhirat. Maka kewajiban kita sekarang ini ialah masing-masing kita harus berusaha sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang mukmin dan saleh, dan berusaha sekuat tenaga mengajari istri dan anak-anak kita dengan tarbiyah Islami yang sahihah, supaya mereka semua juga menjadi hamba Allah yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kita bersama-sama meniti jalan yang benar, langkah yang benar untuk menggapai masa depan yang cerah di akhirat nanti dengan surganya Allah Azza wa Jal, dan selamat dari api neraka. Barakallahu. Maka di sini ikhwan fillah azakumullah, kita munculkan sebuah pembahasan bagaimana seorang muslim, seorang insan bisa senantiasa di atas iman dan amal saleh, menjadi hamba Allah yang salihin, yang dengan itu dia mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Caranya barakallahu fikum, ada beberapa poin. Yang pertama ialah dengan ta'allumul ilmi syar'i, dengan mempelajari dan mengkaji ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din, bersumber dari kitabullah, dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf dalam semua ilmu yang ada terkait dengan akidah, keimanan, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, adab, dan yang lain-lainnya. Belajar agama, ini kunci. Sebab dengan ilmu syar'i barakallahu fikum, kita akan tahu ini iman, ini amal saleh, ini kufur, ini kemaksiatan, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Kita tahu. Dengan ilmu syar'i kita akan tahu detail rincian-rincian akidah, rincian keimanan, rincian-rincian amal saleh kita. Juga mengetahui pula rincian-rincian kemungkaran, perkara kemaksiatan yang ditinggalkan, yang wajib kita tinggalkan barakallahu fikum, dengan ilmu syar'i. Ilmu sebelum beriman dan beramal, al ilmu syar'i. Itu sebabnya dalam Islam barakallahu fikum, seseorang yang paham agama, dia akan mendapatkan semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, Allah akan fahamkan dia perkara agamanya. "Man yuridillahu bihi khairan." Kata-kata khairan di sini katanya para ulama dalam syarahnya, lihat dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, kata-kata khairan di sini umum, meliputi semua khair. Khairul dunia, khairul din, khairul akhirah. Kebaikan duniawi, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Antum ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, ilmu tempatnya. Kebaikan-kebaikan dunia, ilmu kuncinya. Kebaikan agama, ilmu kuncinya. Kebaikan akhirat, ilmu kuncinya. Dengan paham agama, kita akan meraih semua kebaikan. Ini yang pertama ya, ilmu. Yang kedua ialah al-iqtida'u ta'assi bil anbiya'i wal mursalin la siyama nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meneladani, menjadikan panutan uswatun hasanah para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu. Allah azza wa jalla memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani bimbingan-bimbingan nabi-nabi sebelumnya. Fabihudahu muqtadih, kata Allah. Dengan petunjuk mereka, dengan bimbingan mereka wahai rasul, hendaklah engkau meneladani. Maka ini pula yang dianjurkan kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk meneladani para anbiya wal mursalin, meneladani Nabi kita Muhammad secara khusus. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang baik. Diteladani dalam semua aspek kehidupan, terutama bab iman dan amal saleh. Lihat bagaimana akidah mereka para anbiya wal mursalin, ketauhidan mereka, keimanan mereka kokoh, tegar. Contoh bagaimana amaliyah mereka, bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka bergegas, berlomba-lomba dalam beramal, dan rincian-rincian amalnya mereka, bagaimana mereka dalam beribadah kepada Allah, dalam membaca Al-Quran, dalam berdoa, dalam berzikir, dalam memiliki tawakal, rasa takut kepada Allah, dan segala macamnya. Itu dijabarkan dalam sejarah para anbiya wal mursalin. Antum dapati mereka adalah hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sabar, yang syukur, yang zuhud, yang ila akhirih. Semua perkara kebaikan ada pada mereka. Dan mereka semua adalah hamba Allah yang sangat jauh dari kemungkaran-kemungkaran kepada Allah. Antum lihat bagaimana Pak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana ibadah beliau, seorang nabi, seorang rasul yang telah diampuni dosa-dosa sebelum dan setelahnya, ibadahnya luar biasa. Seorang nabi, seorang rasul yang telah dijamin dengan surga, ibadahnya luar biasa. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqum min al-lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah SAW qiyamul lail, bangkit salat malam sampai pecah-pecah kakinya. Sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah kakinya. Sebuah penggambaran kesungguh-sungguhan dalam qiyamul lail yang begitu panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Bengkak, pecah kakinya. Itu beliau. Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Bukankah engkau tadi ampuni dosa engkau sebelum dan setelahnya? Beliau mengatakan, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh mengharapkan sebagai hamba Allah yang bersyukur? Itu Rasul. Ibadahnya luar biasa. Contoh beliau. Sehingga akan termotivasi untuk semangat beribadah, semangat beramal soleh, semangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya lagi, at-ta'assi bis salafus salih. Kita meneladani salafunas salih dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal soleh dan dalam bertakwa kepadanya. Salafus salih dikarenakan mereka yang beribadah di atas sunnah, yang semangat ibadah banyak, tetapi yang di atas sunnah salafunas salih. Khawarij salatnya mempeng, puasanya mempeng, baca Qur'annya mempeng, tapi takalluf memberatkan diri enggak di atas sunnah. Jangan kamu contoh. Yang dicontoh salafunas salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang merupakan panutan umat setelahnya dalam semua hal, terutama dalam perkara iman dan amal saleh, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal di atas sunnah. Ibadah yang luar biasa yang enggak terbentuk di benak kita, barakallah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jal atau yang terkait dengan sama hamba. Sama hamba, luar biasa. Bisa antum ambil petikan-petikan kisah-kisah salaf terdahulu kala, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan secara khusus mereka luar biasa. Membaca Al-Qur'an luar biasa, khatam Qur'an luar biasa. Nah, ada yang khatam 60 kali selama Ramadan. Antum berapa kali? 4 kali, alhamdulillah, luar biasa. 4 kali luar biasa. Kalau 4 kali berarti ketemunya khatam selama berapa kali ya kan? Sepekan sekali. Dan luar biasa ya. Sudah ngoyo-ngoyo, sudah ngebut-ngebut perjuangan yang luar biasa 4 kali. Maka 60 kali, 30 kali, sehari 2 kali. Itu ibadah mereka. Itu ibadah mereka. Barakallahu fikum. Di malam hari mereka dikenal sebagai Sibyan bin Lail, di siang hari dikenal sebagai Usudun bin Nahar, di malam hari kayak anak kecil, di siang hari kayak singa yang lapar. Apalagi di masa-masa lalu, di masa-masa Futuhat Islamiyah, pembukaan kota-kota Islam, perang-perang yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa Islam untuk memperluas wilayah kaum muslimin. Salafun salih dikenal dengan Sibyanun bin Lail wa Usudun bin Nahar. Mereka adalah bayi-bayi di malam hari, tapi singa di siang hari. Maknanya adalah di malam hari mereka yaqumun minal lail, mereka qiyamul lail, salat malam, menangis di hadapan Allah Azza wa Jal, bermunajat di hadapan Allah Azza wa Jal kayak anak kecil. Tapi ketika di siang hari berhadapan dengan musuh, mereka seperti singa. Dan dikenal dengan keikhlasannya, tidak menampakkan semuanya, semua itu kepada siapapun. Barakallahu fikum. Ada salah seorang salafnya kita, beliau adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, dikenal sebagai seorang mujahid, sosok mujahid yang luar biasa. Juga dikenal juga sosok yang thari, sahi, kaya dan dermawan. Beliau ketika musimnya jihad, berjihad fisabilillah di perbatasan wilayah kaum muslimin, langsung berhadapan dengan musuh. Ketika di malam hari semua pasukan sedang beristirahat, dirasa tidak ada seorang pun yang bangun, beliau terbangun seorang diri menghadap ke arah kiblat, seorang diri bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, qiyamul lail panjang berdirinya. Ada salah seorang pasukan terbangun di malam hari, di kegelapan malam samar-samar kayak ada tiang, ada tiang yang berdiri. Dia gak tahu itu adalah seseorang yang sedang qiyamul lail. Dia tidur lagi dia. Di malam berikutnya kok ada lagi. Samar-samar dia menyaksikan itu orang. Itu orang. Siapa gerangan dia itu? Dia gak tahu. Di kadang-kadang gelapnya malam. Suatu kali dia sengaja untuk meneliti orang tadi. Pura-pura dia tidur, pura-pura dia istirahat. Ketika semua telah hening, semua telah beristirahat, dalam lelap tidurnya, lelah ketika ada di siang hari berjihad fisabilillah. Ternyata dia menyaksikan Abdullah bin Mubarak bangkit dan berdiri qiyamul lail yang begitu ma'ai, yang begitu panjang di tempat tadi. Ternyata beliau adalah Abdullah bin Mubarak. Keesokan harinya langsung diklarifikasi, kaget bin Mubarak, pergi beliau selain. Pindah tempat yang lainnya lagi supaya jangan diketahui barakallahu fikum siapa beliau. Ketika perang melawan Romawi, ada salah satu pasukan Romawi yang menantang duel satu lawan satu. Dulu perangnya gentle ya, pasukan muslimin depannya pasukan kafirin, berhadapan-hadapan jantan. Kalau sekarang kan dari jauh cung gitu. Tantang duel. Ini dikenal ahli perang Romawinya ini. Ada yang menantang, sikat sama yang sang Romawi, kalah seorang muslim. Tampil lagi yang kedua, kalah lagi seorang yang muslim. Wah, kondisinya mencekam. Genting, tantang, siapa lagi yang mau tampil? Daripada ketakutan, rupanya yang maju ini enggak sembarang orang. Tiba-tiba dari belakang soft datang seseorang yang menggunakan imamah yang diselempangkan di kepalanya dan ditutupkan di mukanya dia. Tidak kelihatan. Langsung dia dengan gagah beraninya menantang dia dan kalah Romawi tadi itu. Langsung kabur. Tidak sempat kaum muslim melihat siapa orang ini. Langsung kabur. Hakata salafun salih. Dicontoh, antum baca sejarah mereka, sejarahnya para sahabat, sejarahnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sana terdapat sekian banyak durusun wa'ibar, pelajaran ibroh-ibroh untuk kita semua dalam semua hal, dalam perkara keimanannya, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara semangat beramal mentaati Allah Azza wa Jal, terkait dengan kedermawanan dan yang lain-lainnya, semuanya ada pada mereka. Maka ikuti mereka, contohlah mereka, teladani mereka. Dengan sering atau membaca sejarah mereka, barakallahu fikum, akan tumbuh dalam jiwa ini semangat yang membaca, semangat yang sangat tinggi untuk memperkokoh iman dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Sejarah salafun saleh. Cara yang lainnya lagi barakallahu fikum ialah al-bi'ah as-salihah. Cara supaya kita terjaga iman kita, terjaga amal soleh kita, al-bi'ah as-salihah. Kita harus hidup di lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, lingkungan yang di atas iman, di atas sunnah, lingkungan yang betul-betul disemarakkan di sana ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Itu lingkungannya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Bi'ah salihah sangat mempengaruhi. Dikadangkan seorang insan terbawa oleh lingkungan sekitarnya, oleh orang-orang sekitarnya, kondisi sekitarnya. Ketika yang di sekitarnya yang mengitari kehidupan dia orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah dengan aura ketaatan, maka dia akan terbawa oleh aura tadi, terbawa oleh lingkungannya tadi, terbawa oleh orang di sekitarnya tadi. Dia akan bersama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan dalam banyak kesempatan, dalam banyak tempat dan oleh sebagian pihak memerlukan perjuangan. Dikarenakan dia harus pindah tempat. Dari tempat yang semula di tengah-tengah masyarakat umum yang penuh dengan berbagai macam kejelekan dan kerusakan, dia harus mendekat. Mendekat di tempat-tempat yang soleh, tempat-tempat yang di atas sunnah, untuk menjaga imannya, menjaga amal solehnya. Karena butuh perjuangan, bukan perkara yang mudah. Tapi ketika dia berjuang dengan sekuat tenaga, maka Allah akan gantikan untuk dia yang terbaik, dengan iman yang semakin kokoh, dengan amal soleh yang semakin semangat, dengan ibadah yang begitu giat, bersama-sama dengan yang lainnya dari kalangan kaum solihin yang beribadah kepada Allah di atas sunnah. Al-bi'ah as-salih. Sangat penting ya ikhwan. Lingkungan yang jelek sangat mempengaruhi. Antum mencermati hadis tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Itu yang dijadikan hujah oleh para ulama terkait dengan penting sebuah bi'ah. Ketika di pengarang kisahnya, ketika dia kepengin taubat dan datang kepada sang alim, sang rahib dibunuh melengkapi 100 nyawa. Ketika datang kepada sang alim bertanya kepada sang alim apakah dia punya taubat. Jawabnya sang alim, "Naam, kau punya taubat. Tidak ada yang menghalangi kau dari taubat." Kata sang alim, "Walakinnaka bi ardi su'in." Tadi kamu sekarang di sebuah tempat yang jelek. "Fadhhab ila makani kadza wa kadza, fa fiha qaumun ya'buduna Allah, fa'budillaha ma'ahu." Pergi kamu. Pergi ke sebuah tempat. Ini tempat ini. Di sana ada satu kaum yang saleh yang beribadah kepada Allah, ibadahlah bersama dengan mereka. Diminta untuk pindah lingkungan, pindah habitat, pindah komunitas, supaya taubatnya benar dan supaya sah taubatnya, jujur taubatnya, dan meninggalkan semua kemungkaran yang ada yang selama ini dia kerjakan. Itu namanya bi'ah as-salihah. Itu muhim jiddan. Yang berikutnya lagi untuk menjaga keimanan para khalifah ialah as-suhbah as-salihah, pertemanan dan persahabatan yang baik. Hendaklah kamu atau kalian wahai kaum muslimin, wahai para ikhwah, memilih dan memilah sahabat. Bertemanlah, bersahabat kariblah dengan kaum mukminin, dengan orang yang salihin, dengan yang bertakwa kepada Allah azza wajalla, yang semangat dalam beribadah kepada Allah, yang semangat dalam beramal kepada Allah azza wajalla. Ini sangat menentukan. Rasul mengatakan dalam sabdanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Man yukhalil. Orang yang tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Sangat menentukan. Pertemanan dan persahabatan. Jangan sedikit pun condong kepada orang-orang zalim. Jangan condong kepada ahlul batil. Jangan condong kepada ahlul maksiyah. Jangan condong kepada orang yang fasik. Kamu akan menyimpang bersama dengan mereka dan diancam dengan neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Hud ayat yang ke-113, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Kamu jangan condong kepada orang-orang zalim itu, nanti kamu akan disentuh oleh neraka. Rukun, kecondongan semata tidak boleh, apalagi bersahabat karib, apalagi lebih daripada itu. Jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Dua makna disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang zalim yang membalimi harta, darah dan kehormatan kaum muslimin, orang yang jahat, jangan sama mereka, fasik mereka itu. Yang kedua, orang yang zalim yang membalimi agama kaum muslimin dengan bid'ah mereka, ahlul batil, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jangan condong kepada ahlul bid'ah. Jangan condong kepada orang yang menyimpang. Jangan condong kepada orang yang fasik, yang jahat, sebab kamu nanti akan disentuh oleh api neraka, diancam dengan neraka barakallahu. Sehingga persahabatannya harus jelas. Hanya dengan ahlu sunnah salafiyin. Persahabatan karibnya. Muamalah umum kepada semua pihak. Tapi yang namanya persahabatan, suhbah harus salihah. Dan yang berikutnya, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Itu sangat jelas. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik oleh hidayah kepada kita semua, memberikan taufik, kemudahan untuk bisa beriman dan beramal saleh, diteguhkan hati kita di atas agama Allah Azza wa Jal, enggak disimpangkan dari jalan yang lurus. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan kita semuanya. Ini upaya-upaya untuk senantiasa terjaga dari iman dan amal saleh. Di sisi yang lain, itu juga merupakan upaya untuk selamat, terhindar dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada dan maksiat-maksiat yang ada. Sebaliknya akan menjerumuskan. Ketika kita tidak punya ilmu, jahil tentang perkara agama, ini sumber utama sebuah penyimpangan dan kerusakan. Ketika kita barakallahu fikum, lingkungannya jelek, lingkungannya buruk, akan membawa kita, menyeret kita kepada perkara yang menyimpang. Ketika persahabatan kita juga tidak selektif, bersahabat dengan semua orang, semua pihak, akan merusakkan hati kita, akan merusakkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lawannya akan menjerumuskan barakallahu. Sehingga camkan baik-baik poin-poin tadi, kemudian istiqomahlah di atas poin tersebut sampai engkau mati di atas keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum. Ketika itulah Anda akan mendapatkan yang namanya mustaqbal al-haqiqi, masa depan yang hakiki dengan husnul khatimah, dengan na'imul qabr, kenikmatan kubur, dan dengan jannah di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Perjuangan kita adalah sampai mati. Perjuangan masing-masing kita sampai mati. Sampai mati barakallahu fikum. Dan yang diharapkan adalah husnul khatimahnya barakallahu fikum. Namanya. Pembahasan yang berikutnya lagi yang perlu diangkat di sini ialah terkait dengan masalah posisi kita pada kehidupan dunia. Dari tadi iman amal soleh, ibadah takwa, masya Allah, dunianya dijatuh-jatuhkan, direndah-rendahkan, emang rendah. Lalu bagaimana posisi kita di dunia ini? Sesuatu yang gak mungkin terelakkan. Kita mau tidak mau harus di dunia. Dan harus merasakan dunia. Dan harus terlibat dalam urusan dunia. Kalau dibuang udah semuanya. Dekam di masjid. Orang mikirin dunia. Gitu. Lah. Bukan. Kita di dunia. Kita tetap dengan urusan dunia. Tetapi yang diingatkan dalam Islam, jangan sampai dunia tadi barakallahu fikum melalaikan kita dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, dari planning menggapai masa depan akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, lalai dengan harta, lalai dengan anak dari akhirat, faulaika humul khasirun, mereka lah orang yang merugi. Bukan sukses, bukan cerah, merugi. Ini yang diwanti-wanti, ini yang diingatkan. Jangan sampai melalaikan dari akhirat, dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia silahkan, tapi jangan sampai melalaikan. Yang diingatkan ialah barakallahu fikum terkait dengan urusan duniawiyah, dari perkara-perkara yang haram, cara-cara yang haram, itu diingatkan. Sedikitpun jangan menggunakan cara-cara haram, jangan mengambil dari harta dunia yang haram. Ini yang membinasakan, bukan mencerahkan. Dalam Islam dilarang yang namanya mencuri harta orang lain. Kalau sekarang menggunakan bahasa korupsi hartanya orang lain, apalagi hartanya negara. Dilarang untuk menjambret hartanya orang lain. Dilarang untuk mengambil hartanya orang dengan cara yang tidak sah, yang tidak hak. Dilarang. Juga dilarang mengais rezeki, mencari dunia dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara kemaksiatan, atau dengan menerjang keharaman-keharaman agama. Tidak boleh. Itu yang diingatkan. Jangan karena untuk mengejar dunia jual diri, jual tubuh. Na'udzubillah min dzalik. Kecil, rendah, hina. Apalagi dalam rangka urusan dunia, menggapai dunia semata, menjual akidah, menjual prinsip, menjual manhaj, rela menyimpang hanya untuk urusan dunia. Ini sesat, menyesatkan, rendah, lebih rendah dari semua yang rendah tadi. Dikarenakan dia sesatnya di atas ilmu. Ini diingat-ingat, yang diwanti-wanti. Sehingga jangan mencari dunia yang haram. Jangan mencari dunia dengan menerjang keharaman agama. Jangan mencari dunia dengan menerjang larangan-larangan agama. Itu yang diingatkan. Juga yang diingatkan adalah barakallahu fikum, jangan terjadi yang namanya munafasah. Persaingan mengejar dunia yang akhirnya saling berbangga dengan adanya dunia, dengan banyaknya dunia, atau dia melakukan berbagai macam cara untuk meraih yang namanya dunia karena persaingan tadi. Ini yang diingatkan dalam Islam. Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu datang dari kota Bahrain membawa upeti yang begitu banyak, ditaruh di masjid. Para sahabat yang lain yang ada berbondong-bondong ke sana untuk supaya mendapatkan bagian tadi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, abshiru wa amilu ma yasurukum. Silakan kamu bergembira dan silakan kamu berangan-angan memiliki harapan, cita-cita yang kamu inginkan, yang mengembirakan kalian. Beliau mengatakan setelah itu, fawallahi mal faqra akhsha alaik. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kalian, bukan. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal umami qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Tapi yang saya khawatirkan, kalian nanti dilimpah ruahkan dunia, dibukakan selebar-lebarnya untuk kamu dunia sebagaimana umat sebelum kalian. Maka kamu nanti akan munafasah, bersaing tidak sehat untuk meraih dunia tadi sebagaimana umat sebelum kalian juga demikian keadaannya. Maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Munafasah itu yang diingatkan dalam Islam. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Tidak usah ngoyo-ngoyo, tidak usah persaingan-persaingan tidak sehat. Dunia kamu lakukan ikhtiar yang halal, selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jal, selesai. Jangan terlibat dalam persaingan bisnis, wah, yang begitu tajam, yang begitu curam, saling senggol-senggolan, saling depa-depaan, saling ancur-ancuran, akhirnya saling bermusuhan, saling membenci, saling mendengki, saling berseteru, akhirnya saling menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Binasa, hancur di sini barakallahu. Dia diingatkan. Yang diingatkan pula dalam bab ini barakallahu fikum, niatnya. Niatan-niatan kita di dalam mencari yang namanya dunia. Yang diingatkan, jangan meniatkan dunia untuk takatsura, untuk memperkaya diri. Jangan diniatkan untuk tafakhur, saling berbangga dengan dunia, atau takatsur, saling berbangga dengan banyaknya dunia, atau apalagi niatnya untuk khalidan mukhlidan fid dunia, kekal abadi dalam kehidupan dunia. Ini yang diingatkan. Ini yang salah, ini yang keliru. Ini yang dikejam dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsu fil amwali wal aulad. Yang namanya kehidupan dunia seperti itu. Main-main, sia-sia, berbangga dengan banyaknya harta dan banyak anak-anak. Dikejam dalam Islam. Jangan seperti itu. Tapi dengan niat yang salih, niat yang baik, barakallahu fikum. Yang dikejam. Selebihnya silakan. Silakan. Kita diperbolehkan untuk menikmati yang namanya dunia. Hanya yang halal. Dianjurkan bahkan untuk menjadi ma'isyah. Dianjurkan untuk mengais rezeki. Diperbolehkan untuk bercita-cita yang menyenangkan kita. Abshiru wa ammilu ma yasurukum. Boleh. Tapi jangan sampai terjatuh pada poin-poin tadi. Supaya posisi kita di dunia itu tepat, syar'i, dan selaras dengan misi kita menggapai kehidupan dan masa depan yang cerah di akhirat nanti, maka kita harus melakukan beberapa poin penting. Ini kesimpulan-kesimpulannya, ikhwan. Yang pertama, kita harus meyakini kehidupan dunia fana, kehidupan akhirat abadi. Maka kita memposisikan diri kita di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur binasa, fana, dan yang abadi adalah wajah Allah, wajah Rabbu yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Yakini, dunia fana, tidak ada yang abadi. Maka posisikan diri kita di dunia, kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing dalam perantauan atau seperti yang menyeberangi jalan. Kita di dunia bukan dalam rangka tinggal di dunia. Kita di dunia hanya menyeberang saja. Dunia makbar. Bukan makbar yang di Yaman ya. Makbar itu bahasa Arab namanya makadul ubur, jembatan untuk melewati. Makbar. Hakikat. Ini lewatan saja menuju ke negeri akhirat. Ini penting. Kalau ini yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, insya Allah tidak akan terjangkiti penyakit cinta dunia. Ini yang pertama. Harus memiliki akidah seperti ini. Yang kedua, harus terpatri dalam jiwa kita, dunia itu rendah. Ad-dunya haqirah. Dunia itu rendah. Ad-dunya madzmumah, tercela. Itu yang banyak disebutkan dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah wa 'aliman wa muta'allima. Ketahuilah bahwasanya dunia itu dilaknat, dan dilaknat pula isi kandungannya kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan perkara-perkara berkaitan dengannya, atau orang yang alim atau orang yang muta'alim yang belajar agama. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yakin deh, ikhwan. Yakini dunia rendah. Dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan yakini negeri akhirat itulah yang terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada negeri dunia yang pertama ini. Camkan baik-baik. Sehingga kita punya semangat lebih, punya motivasi untuk mengejar akhirat. Dunia sekadarnya saja. agak muhim. Ini juga supaya jangan sampai terjangkiti penyakit penyakit cinta dunia barakallahu fikum. Yang ketiga ialah an-niyatu salihah fi talabil ma'isyah. Kita harus memiliki niatan-niatan yang baik di dalam mencari ma'isyah. Harus ada niatan yang baik terlebih dahulu sebelum kita mencari kehidupan, mencari penghasilan, mencari ma'isyah, mencari usaha. Disebutkan oleh para ulama, niatan-niatan yang baik itu adalah di antaranya yang pertama, al-istighna'u 'anil nas wa ta'affuf. Yang pertama dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri, mandiri, tidak perlu sama orang lain. Ini kehormatan ya ikhwan. Ini kehormatan. Kita mencari ma'isyah untuk menjaga kehormatan kita, menjadi orang yang iffah, afif, arqlah. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tidak memberikan orang lain. Sehingga kita tidak punya jiwa pengemis yang hanya menggantungkan hidup pada orang lain, meminta-minta kepada orang lain. Kita tidak punya jiwa pengangguran yang hanya mengandalkan orang lain yang memberi. Kita tidak punya jiwa pemalas. Kita bersemangat untuk mencari ma'isyah dikarenakan untuk menjaga kehormatan diri supaya mandiri, cukup dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini niatan salihah. Yang kedua, niatan yang baik adalah al-infaq wan-nafaqah 'alal 'iyal. Kita mencari rezeki, mengais rezeki, mencari dunia itu dalam rangka untuk menafkahi anak istri. Mencukupi kebutuhan mereka supaya mereka jangan jadi pengemis, supaya mereka jangan meminta-minta kepada orang lain, supaya mereka terjaga kehormatan mereka dengan harta yang ada untuk nafkah anak istri. Ini nafkah sedekah yang paling afdal dari semua sedekah yang ada. Satu dinar yang kamu infakkan untuk fisabilillah jihad, satu dinar yang kamu gunakan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kamu pakai untuk fakir miskin, satu dinar yang kamu infakkan untuk istri kamu, yang paling afdal kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dinar, uang yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan kepada keluarga kamu. Sehingga ibadah, bernilai ibadah. Engkau mengais rezeki keluar rumah dari pagi sampai siang sampai sore, mengais rezeki yang halal. Kalau ini niatnya, maka bernilai ibadah. Langkah kamu ibadah, kamu pulang ibadah, letih, payah, capeknya kamu itu ibadah dikarenakan niatan yang salihah tadi. Dengan ini barakallahu fikum, kita akan menjadi sosok muslim yang bertanggung jawab mengurusi keluarga, anak istri. Dan ketika mengetahui keutamaan-keutamaan nafkah tadi, kita akan terdidik menjadi sosok muslim yang begitu baik pada keluarganya. Tidak bakhil, tidak medit kepada keluarganya, baik sama mereka. Semua keperluan dipenuhi dalam batas syariat atau perkara yang mubah, barakallahu fikum. Baik sama mereka. Jadi suami yang betul-betul memanjakan anak istrinya sebatas syariat atau perkara yang mubah ketika dia punya kemampuan. Kenapa? Karena dia tahu nafkah ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Barakallahu fikum. Niatan yang lain yang juga salihah adalah barakallahu fikum, isti'maluhu li ta'atillah tabaraka wa ta'ala. Kita mempergunakan hasil ma'isyah kita untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah niatan-niatan seperti ini selaras dengan planning kita mengejar masa depan akhirat. Dunia yang kita miliki dipergunakan untuk akhirat, untuk amal soleh, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah-ibadah maliyah, harta benda. Dengan harta yang kita punya, kita raih semua pahala. Ibadah fi'liyah yang enggak pakai harta kita bisa. Ditambah kita punya kemampuan untuk ibadah maliyah. Salat, semuanya salat. Puasa, semuanya puasa. Zikir, semuanya berzikir. Doa, semuanya berdoa. Baca Al-Quran, semuanya membaca Al-Quran. Yang bisa bersedekah, yang punya fulus. Yang berhaji, yang punya fulus. Yang bisa berumrah, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, yang punya fulus. Kayak gitu ya. Yang bisa mengurusi fakir miskin, oh, yang punya fulus. Yang bisa mengurusi janda-janda sebatang kara yang miskin, anak-anak yatim, yang punya fulus. Yang membantu orang-orang lemah, yang punya fulus. Yang bisa membangun masjid, yang punya fulus. Yang bisa membangun markas-markas al-sunnah, yang punya fulus. Ini dimanfaatkan sebaik mungkin ketika kita mengais rezeki. Ada kelebihan rezeki, gunakan untuk investasi akhirat. Itulah harta kita yang hakiki, barakallahu fikum. Maka selaras dengan misi kita untuk menggapai masa depan akhirat. Justru itu membuat barokahnya harta. Tidak bakal habis. Mana kasot sodakotun min mal, kata Rasul. Sodakoh-sodakoh itu tidak akan menghabiskan harta. Justru membuat barokahnya harta, membuat banyaknya harta. Ini yang paling penting. Niatan-niatan yang soleh, barakallahu fikum. Dan ketika berusaha mencari ma'isyah, barakallahu fikum, selalu isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, minta kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jal. Sebelum engkau melangkah mencari rezeki, doa kepada Allah, dikasih rezeki yang halal, dikasih kemudahan, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Ketika antum bismillah melangkah untuk mengasih rezeki, mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Serahkan semuanya setelah itu hanya kepada Allah semata. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Tentram, tenang hatinya, akan muncul qanaah dalam hati, merasa cukup dengan apa Allah berikan kepada kita. Tentram, damai kehidupan dia. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedang alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Kenapa? Tawakalnya kepada Allah. Tidak bakal tertimpa depresi, shock atau semisalnya, tidak ada. Tentram kehidupan dia, walaupun tidak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Dan ingat, justru dengan iman, dengan amal soleh, dengan menggunakan harta untuk kepentingan ibadah kepada Allah, semakin barokah harta, semakin membuka pintu rezeki. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan untuk dia solusi dari semua persoalan dia, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang dia sangka-sangka. Justru cara untuk membuka pintu rezeki, iman dan amal soleh. Cara untuk meluaskan dan melapangkan rezeki, iman dan amal soleh. Cara untuk menjaga, melanggengkan rezeki, itu iman dan amal soleh. Sehingga dalam pandangan kaum muslimin, ibadah itu bukan penghalang. Bukan penghalang orang untuk mencari ma'isyah. Justru ibadah itu yang dia jadikan sebagai kunci untuk meraih rezeki yang halal, yang barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Niatan yang salihah. Niatan yang salihah pada perkara duniawi, barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan akan membuat posisi kita di dunia itu tepat. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang melanggar syariat. Dan sesuai dengan misi kita bersama. Menggapai masa depan cerah di akhirat nanti dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam menjadi hamba Allah yang kaya raya, letakdirkan mudah rezekinya, jadilah hamba Allah yang bersyukur, raih semua pahala. Zahaba ahlul duhuri bil ujur, katanya sahabat-sahabat yang miskin ketika itu. Zahaba ahlul duhuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Orang-orang kaya di kalangan kami ya Rasulullah meraih dan melahap semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda mereka. Jadilah kaya bersyukur. Ketika Anda ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla jadi orang yang miskin, yang fakir, yang kurang, bersabarlah. Bersabar, di sana masih banyak amal-amal yang lain yang juga bernilai sedekah. Semua amal ibadah yang dikerjakan seorang insan bernilai sedekah fisabilillah. Barakallahu. Sehingga tepat. Ini posisi kita terkait dengan urusan dunia. Sehingga semuanya fokusnya kepada akhirat. Dunia sebagai loncatan saja, batu loncatan saja, wasilah saja. Dunia kita nikmati yang halal, yang barokah, yang thayyib. Selebihnya semua diarahkan kepada kepentingan akhirat. Barakallahu fi. Itulah yang membedakan orang kayanya ahlu sunnah salafiyin muslimin dengan orang kayanya orang-orang yang fasikin. Beda kan? Anda bisa bedakan tak ya kan? Orang-orang kaya dari kalangan ahlu sunnah jemaah salafiyin, masya Allah, dunia dapat, rumahnya ya megah, mobilnya ya banyak, mobilnya ya nyaman, nah gitu ya, bajunya ya bagus. Ada kelebihannya, dia punya semangat untuk berinfak, semangat untuk bersedekah, semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk taklim, semangat untuk beramal soleh yang lain-lainnya. Dia bergunakan untuk perkara yang baik. Ghaniyun syakir. Lihat mereka-mereka yang enggak punya ilmu, enggak mengerti sunnah. Dari kalangan orang awamun nas, bahkan orang yang fasikin dari kalangan umat manusia, ketika dikasih ujian dengan harta begitu melimpah, neko-neko sudah. Ya apa ya? Yang ini kemaru, tahu nggak kemaru? Kurang nih, korupsi segala macamnya, ketangkep lagi. Allah musta'an. Kemaru namanya ikhwanya, kurang aja. Yang ini main perempuan, ta'adud tak mau, anti ta'adud. Tapi main perempuan serong, iya. Allahu musta'an. Yang halal tidak mau, yang haram rebutan. Allahu musta'an. Yang ini main judi, yang ini main, yani al-ma'asi, perkara maksiat kepada Allah Azza Wajalla. Sebagian mereka ketika diajak untuk bersedekah ke masjid, susahnya minta ampun, ngeluarkan satu sak semen itu berat. Allahu musta'an. Ada yang seperti itu. Ada kenyataannya demikian. Tapi ketika diminta untuk berinfak, kok berinfak? Diminta untuk mengeluarkan hartanya membantu urusan-urusan yang mungkar, wah semangatnya luar biasa. Pak, kita mau mengadakan konser dangdut koplo. Naudzubillah min dzalik. Oh iya, beres. Saya nanggung. Saya akan mendatangkan biduanitanya. Tak pilih sendiri. Pilih. Ini sudah. La haula wala quwata illa billah. Semangat. Kada usah nyawer-nyawer itu. Allah musta'an sudah. Uang begitu banyak dipikir sama dia. Sampai sebar-sebar begini. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Beda. Maka jadilah ahlussunnah wal jamaah salafin yang mengerti ilmu agama. Ketika Anda kaya akan bersyukur, ketika Anda miskin akan bersabar. Barakallahu fikum. Ini semuanya pentingnya cara pandang yang tepat terkait dengan masalah masa depan akhirat. Masa depan yang cerah itu di akhirat nanti di surganya Allah Azza Wajalla dengan iman dan amal saleh. Barakallahu fikum. Di dunia kita posisikan dengan posisi yang tepat seperti yang dibimbingkan dalam Islam tadi. Barakallahu fikum. Ini kita perlakukan untuk diri kita masing-masing. Ini pula yang kita perlakukan untuk keluarga dan anak-anak kita. Ini penting. Dan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Seseorang yang cara pandangnya benar terkait dengan sebuah masa depan, dia akan betul-betul kepikiran terkait dengan keluarganya. Bagaimana istriku jadi istri yang solihah? Bagaimana istriku jadi istri yang beramal soleh, beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya? Plus ya taat sama suaminya. Bagaimana anak-anakku nanti terkait dengan agama mereka? Yang dipikir itu agamanya, tarbiyahnya, pendidikan-pendidikannya. Bagaimana nanti akhlak mereka, akidah mereka, ibadah mereka, ilmunya mereka, itu dipikir sama dia. Dunia itu sambil jalan ya, gampang urusannya itu. Itu yang dibenak mereka. Ini sesuatu yang di zaman sekarang ini, khonam tinazakumullah, jauh berbeda dengan apa yang dibenaknya kaum muslimin yang ada. Yang ada di benak mereka sekali lagi dunia. Semuanya dunia. terkait dengan keluarganya, dunia semua, terkait dengan anak-anaknya yang dipikir dunia lagi, semuanya dunia, ujungnya dunia. Sangat takut, sangat khawatir anaknya miskin, sangat takut anaknya fakir, sangat takut anaknya gak punya pekerjaan yang tetap, sangat khawatir anaknya gak punya penghasilan yang tetap. Tapi biasa, gak punya rasa kecemburuan ketika anaknya fasik, ketika anaknya berbuat dosa, berbuat kemungkaran, santai dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ada di benaknya banyak pihak. Maka antum ya ahlu sunnah, jangan terbawa arus seperti itu. Kalian harus menjadi garda terdepan percontohan kaum muslimin dalam bab ini. Sadarkan umat, masa depan yang cerah itu akhirat, bukan dunia. Sadarkan umat, masa depan yang cerah untuk anak-anak kita itu tarbiyah mereka, agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka, akhlakiah mereka. Dunia jalan, Allah yang akan mengurus semuanya itu. Nanya Pak, anaknya antum manusia yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Hewan-hewan saja Allah kasih kemudahan mencari maisha. Allah yang berikan hidayah umum kepada mereka. Hewan-hewan ya ikhwan. Melihat semut-semut yang ada ini, gak ada yang titelnya doktor, profesor itu. Perasaan mereka gak pernah masuk sekolah. Semut, masya Allah. Di mana-mana semut. Allah kasih rezekinya mereka. Ya apa ya? Loh kok diam? Ya apa ya? Hanya semua hewan-hewan yang ada ini, yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling jelek dari segi bentuknya, Allah kasih rezekinya untuk mereka. Rabbunalladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kita Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, lalu Allah kasih hidayah mereka. Di sini adalah hidayah itu ammah, kata para ulama, hidayah umum. Allah beri petunjuk kepada mereka untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Hewan Allah kasih, apalagi manusia. Allah ciptakan di bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Allah kasih akal mereka, kok malah khawatir nanti gak iso mangan, khawatir nanti gimana, nanti anakku nanti gimana Ustaz. Loh, memang kenapa anaknya kamu itu, nanti gimana, nanti masa depannya bagaimana Ustaz, nanti gimana dia usahanya, nanti bagaimana dunianya, nanti bagaimana maishanya, bagaimana semuanya dunia. Khawatir, gelisah dia, padahal semuanya telah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla, sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, dan ketika dia masih dalam perut ibunya tertulis sudah, ini kaya atau miskin, ajalnya, amalnya, sengsara atau biaya, sudah ada. Kok ada malah gelisah? Itu terkait dengan bab takdir. Semuanya tawakal kepada Allah, ikhtiar saja. Yang penting bab syariatnya ini, bagaimana anak kamu lepas dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu. Tolong cara pandangnya dirubah, barakallahu. Dan itu melawan arus masyarakat. Tapi antum harus bisa. Al-Muhim, intinya ikhwan fillah jazakumullah, untuk mendapatkan masa depan yang cerah, sekali lagi, bukan dengan wacana, bukan dengan semata-mata berharap, tapi harus diwujudkan dengan amaliyah. Disinilah sangat-sangat dianjurkan sekali untuk masing-masing kita berlomba-lomba dalam kehidupan kita. Yang pertama, berlomba-lomba untuk thalabul ilmi, berlomba-lomba untuk belajar ilmu agama, itu kuncinya. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mensahihkan akidah iman kita di atas sunnah, akidah salafiyah. Berlomba-lomba untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa kepadanya. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Berlomba-lomba, itulah perjuangan dalam hidup. Jangan bermalas-malasan, jangan bermudah-mudah dalam perkara kemungkaran. Barakallahu fikum. Yang semangat, masa kita cuma sebentar, hanya sampai akhir hayat saja. Begitu kita telah mati, selesai tugasnya kita, dan akan dipertanggungjawabkan segala sesuatunya di akhirat nanti. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita, sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, Allah memberikan kepada kita semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam beramal soleh dengan dasar ilmu, dengan keikhlasan, dengan mutaba'atu sunnah. Dan Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya al-ma'asi wal-dhunub, dan dijauhkan dari sikap bermudah-mudahan dalam berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala a'lamu bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kan, saya khawatir banyak pertanyaan nanti kayak kemarin enggak terjawab semua. Hayar insyaallah. Kalau ada yang tanya sama antum, sudah cerahkah masa depanmu? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Insyaallah akan saya cerahkan masa depanku dengan ilmu, iman dan amal saleh. Gimana ya fi masa depan antum? Ya apa usahanya? Usaha alhamdulillah jalan. Masa depan yang cerah, iman dan amal saleh. Begitu. Jadi pertanyaan mesti jangan perkara duniawi ya, pertanyaan terkait dengan masalah ukhrawi ya. Ya apa ilmunya antum? Sudah bertambah? Gitu. Alhamdulillah, tambah ilmunya. Insyaallah cerah masa depannya. Ya baik, amal solehnya, bagaimana ibadahnya ikhwan? Alhamdulillah, semangat Ustaz, semangat. Ya Allah, semangat ibadah Ustaz. Insyaallah, cerah masa depannya, barakallahu. Itu pertanyaan-pertanyaan terkait masalah masa depan, barakallahu. Allahul musta'an. Di manakah istri-istri kita di surga kalau kita selalu bersama dengan bidadari? Kalau istri kita itu termasuk ahlul jannah, maka akan menjadi istri antum di akhirat nanti, istri di dunia dan di akhirat, dan nanti di akhirat di surga. Tidak kayak sekarang ini orangnya, semuanya akan berubah, antumnya akan berubah, antumnya akan menjadi laki-laki yang begitu tampan, yang begitu sempurna, nah, dengan sosok yang paling sempurna. Dia pun juga demikian, menjadi wanita yang begitu cantik, yang begitu jelita pada kesempurnaannya, plus bidadari yang ada. Di sana tidak ada kecemburuan, tidak ada kecemburuan. Nah, di sana yang ada adalah kelezatan kenikmatan. Ketika anak-anaknya antum semuanya ahlul jannah, akan disertakan kepada sama orang tuanya, disertakan dengan asal Al-Quran diatur. Disertakan sama orang tuanya, dan mereka nanti pun juga sama kayak orang tuanya, dikatakan yang namanya ahlul jannah satu jenis, di usia yang sama, di penciptanya semuanya sama, ini bapak, ini anak, semuanya sama dengan kenikmatan-kenikmatan sesuai dengan amalnya masing-masing. Kumpul ini dengan kenikmatannya, kemudian dengan kenikmatannya. Luar biasa. Jangan dibayangkan kayak dunia, punya istri satu, nambah satu lagi, pore. Tahu pore ya? Ribut, uring-uringan. Nama satu lagi tercekat. Mau muring-uring sama siapa? Muring sama yang ini, ada lagi satu lagi. Tambah satu lagi, ya sudahlah, diservis sajalah. Dunia itu, kalau akhirat semuanya nikmat, semuanya indah. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang kotor, tidak ada yang cemburu, enggak ada kedengkian, enggak ada amarah dan segala macamnya, barakallahu. Yang paling penting itu bagaimana caranya kita masuk surga, barakallahu. Namanya. Pertanyaannya agak menyeleng ya, apa ya, Pak? Nanti aja ya. Nah, kalau sudah dikasih pertanyaan yang agak sedikit menyimpang dari tema, menghabiskan waktu. Jangan kepancing. Jangan terpancing. Atau mau dijawab? Nanti hilang bidadari aja ya. Ustadz, kabar tentang salaf yang khatam Quran sampai 60 kali dalam sebulan, apakah sahih? Bagaimana cara mempraktekannya? Apakah membacanya dengan cepat dan tanpa istirahat, atau bagaimana? Barakallahu fiikum. Masya Allah. Jawabannya sahih, dan itu banyak atharnya. Buku yang paling gampang untuk melihat dalam kitab Majalis Syahri Ramadan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikutip beberapa dari salaf. Barakallahu'alaikum. Dan ini enggak bertentangan dengan bimbingan Islam. Tayyib. Ada sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Terdengar kabar oleh Rasul beliau dua poin, qiyamul lail sama baca Al-Qur'annya. Yang pas baca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'an khatam kurang dari 3 hari. Dipanggil supaya dia menghatamkannya dalam 10 hari. Masih kuat ya Rasulullah, dihatamkan selama 7 hari. Masih kuat ya Rasulullah, dihatamkan dalam 3 hari. Masih kuat ya Rasulullah. Dia mengatakan tidak ada lebih afdal daripada itu. Ini hadis secara bahasanya sangat jelas menunjukkan larangan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tayyib, ini sahih. Sebagaimana dengan salafun saleh yang mereka lebih daripada itu. Khatam setiap hari, bahkan sehari 2 kali. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya hadis Abdullah bin Amr bin As di atas larangannya ketika alat dawam, ketika terus menerus sepanjang hari, sepanjang hidup seperti itu dilarang dan dimakruhkan. Tetapi ketika ada sebuah momen-momen tertentu, sebuah waktu yang sangat utama, yang sangat mulia seperti Ramadan, kata beliau, maka itu diperbolehkan insidental untuk memanfaatkan momen yang mulia seperti Ramadan sekarang ini. Dan itulah yang diamalkan oleh salafun saleh rahimahumullah ta'ala. Dan mereka membaca dalam semua kesempatan, ketika sedang jalan, ketika sedang duduk, mereka membaca Al-Quran. Mereka ini para khufat ya akhi. Antum lah apa namanya aduh suwen satu muka satu jam sendiri. Mereka ini lancar, salah sudah selalu lancar. Yo, bahasanya sudah bahasa Arab, masya Allah lancar. Al-Quran itu lancar, kayak air mengalir. Dan mereka kebanyakan para hufat, hafidhul Quran. Sehingga dalam semua kesempatan, terus lidah ini tidak pernah berhenti baca Al-Quran. Kecuali ketika di toilet dan segala macam, tidak mungkin ya. Juga dipakai dibaca ketika dalam sholat, itu berkesinambungan. Terus dalam sholat baca lagi, berhenti. Ketika lagi duduk dibaca terus sampai dan cepat. Itu bukan kemudahan untuk membacanya dengan tambah tartil. Tartil dikarenakan saking lancarnya, fasihnya. Masya Allah, luar biasa. Dan itu bisa otomatis ketika Ramadan fokusnya ibadah, tidak ada bab mencari maisha. Dipahami? Loh kok diam? Itu kenapa dalam Islam, ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, itu kenapa dalam Islam ketika Ramadan sangat dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, satu. Dan sangat dianjurkan untuk memberi makan orang lain yang sedang berpuasa. Di antara hikmahnya kata beliau untuk yang seperti ini. Orang-orang yang betul-betul selama Ramadan fokus ibadah, la ma'isyah wala rupiah. Itu dibantu sama yang lainnya, ta'awun yang lainnya, sehingga sahurnya, makannya ada yang ngurus, dan dia fokus ibadah. Di antara membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Antum mintanya khatam 60 kali, tapi cari maishahnya dari pagi sampai sore. Capeknya belum, tidurnya belum. Sisanya cuma sekian jam baca Quran baru dulu sebentar ngantuk-ngantuk. Ya lain deh. Allah musta'an. Itu juga di antara perbedaan antara salafun saleh dengan kita. Nah, jangan mengatakan mereka manusia kami juga manusia. La haula wala quwata illa billah. Itu siapa? Nah. Di daerah saya zakat fitrah yang sudah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat dibagikan mereka ke seluruh kepala keluarga yang ada di daerah. Ana Ustaz, apakah diperbolehkan? Lah itu. Ini pembahasan terkait dengan masalah mustahik zakat fitrah. Dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan mustahik zakat fitrah sama dengan mustahik zakat mal, 8 golongan. 8 golongan. Kalau menggunakan pendapat ini, keliru juga praktek tadi. Kalau semuanya dikasih, yang ini miskin bukan, fakir bukan, yatim bukan, ini bukan, kok dapat? Nah maksudnya, keliru. Pendapat yang kedua mengatakan, Mustahik zakat fitrah itu hanya fakir miskin saja. Ini yang dirojikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan para ulama sekarang ini, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya, hanya fakir miskin saja. Kalau menggunakan pendapat yang kedua ini, tambah ngawur lagi cara seperti itu. Sehingga yang benar diberikan kepada mustahiknya, imma 8 golongan ala kaul atau fakir miskin ala kaulin akhar. Jangan diberikan kepada yang selain mustahiknya. Barakallahu. Al-muhim diberi masukan-masukan kepada pihak amil supaya kalau berpendapat 8 golongan berikan kepada 8 golongan tadi. Kalau berpendapat pada fakir miskin berikan kepada fakir miskin tadi. Barakallahu fikum. Apakah termasuk berlebih-lebihan Ustaz punya 4 rumah mewah yang menempati pembantunya, yang punya hanya menempati 1 rumah saja? Apakah akan dihisab kelak? Ya, iya. Semua akan diaudit, akan dihisab dengan detail semua rincian-rincian harta benda yang kamu miliki. Semuanya, enggak cuma punya 4 rumah tok, hatta yang punya rumah gedek juga akan dihisab. Tetapi yang lebih lama, yang lebih berat, yang lebih banyak harta bendanya. Disebutkan dalam hadis bil makna barakallahu fikum, ketika mereka semua sama-sama ahlul jannah, ini fuqarul masakin, yang ini orang-orang kaya, orang-orang fakir miskin sudah masuk surga, yang kaya-kaya tertahan dalam hisab. Barakallahu fikum. Ini ya perlebihan, nah, ngapain kamu bangun rumah bagus-bagus gak kamu tempati, dikasihkan pembantu. Nah ya, Allah musta'an. Itu dikarenakan Allah musta'an tidak ada ilmu din pada mereka. Coba dia memiliki ilmu din, masya Allah. Kalau untuk anak-anaknya sih nggak ada masalah. Jangan gunakan untuk yang lainnya. Harta benda yang dia miliki, rumah sudah ada cukup, kendaraan sudah ada cukup, hartanya kok tambah banyak saja. Dia akan gunakan untuk sedekah jariah, masjid, markis-markis sunnah dan segala macamnya. Terus tidak mengerti yang namanya, enggak kenal yang namanya bakhil, tidak kenal yang namanya kepikiran. Yang dia tahu, ini harta saya hakiki di akhirat nanti. Terus kasih dia dengan penuh keikhlasan. Allahu musta'an. Rumahnya 4 mewah, yang make pembantu. Enak pembantunya. Bolehkah berhutang untuk membayar zakat fitrah karena enggak mampu? Kalau posisinya antum itu orang yang miskin, yang fakir, dan batas maksimalnya ialah dengan tenggelamnya matahari malam Id. Ketika tenggelamnya matahari malam Id, engkau tidak punya makan hari itu, maka Anda tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Enggak boleh utang. Antum enggak wajib. Antum termasuk yang dapat zakat fitrahnya. Dipahami ya? Jadi orang yang terkena kewajiban zakat fitrah ketika pada malam Id itu dia memiliki makanan untuk hari itu, sudah ada sisanya yang cukup untuk zakat fitrah. Sisanya inilah yang untuk berzakat. Barakallahu. Tapi kalau yang dimaukan adalah dia dia punya, cuman uang yang dia punya itu ada di brankas, di ATM dan segala macamnya. Ternyata di bank dia nggak punya ATM, harus menggunakan kartu tabungan banknya, sudah tutup pada mudik semua ya. Ya betul ya, tutup semua nih. Gimana ini, nggak ada uang apa namanya, cash di tangan. Maka dalam kondisi seperti ini bisa hutang kepada seseorang sejumlah uang, dia belikan beras zakat fitrah, nanti dia bayar setelah itu. Dia bukan orang miskin, tapi kendalanya uangnya enggak bisa diambil. Barakallahu fikum. Biasanya kalau orang punya tabungan ya ada ATM-nya, memudahkan transaksi. ATM dibuka 24 jam di beberapa tempat. Wallahul musta'an. Diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita manusia di alam akhirat akan melewati shirath, dan kita dalam salat selalu meminta shiratal mustaqim kepada Allah. Apa sesungguhnya shiratal mustaqim yang sejati ini, di dunia ataukah di akhirat kelak? Masya Allah. Shirath kata para ulama ada dua macam, ada yang hissi, ada yang maknawi. Sirat yang hakiki, jembatan yang dibentangkan di atas penghuni neraka jahanam di akhirat nanti, yang nanti akan dilewati oleh semua umat manusia. Yang kedua, siratun ma'nawi, jembatan yang sifatnya ma'nawi di dunia ini. Yang di dunia ini adalah bimbingan Islam yang benar, bimbingan Islam yang benar dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Itulah siratul mustaqim yang sifatnya ma'nawi di dunia ini. Kita menjalankan, meniti, melangkah di atas Islam yang benar, di atas sunnah, jalan yang lurus. Kalau ini yang kita tempuh sampai kita mati nanti, nanti di yaumul qiyamah akan dikasih kemudahan untuk melewati sirat yang hakiki di yaumul qiyamah. Masing-masing melewati dengan keterimaan dan amal soleh masing-masing. Barakallahu fikum. Dunia ada, akhirat juga ada, dan semua tergantung di dunianya ini. Ketika di dunianya dia di atas jalur yang benar, yang lurus, di akhirat nanti akan dikasih kemudahan melewati sirat yang hakiki. Barakallahu fikum. Seseorang yang bekerja sebagai cleaning service tapi di bank, bagaimana hukumnya? Kalau bank-bank ribawi tidak boleh, termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Exit. Jadi cleaning service tempat yang lain yang mubah. Semua yang terkait dengan bank-bank ribawi tidak boleh. Ini fatwa para ulama kita terkait dengan masalah bank-bank ribawi para ulama. Hatta cleaning service tidak boleh. Di waktu itu saya belum banyak belajar agama. Katakanlah masih senang hura-hura sehingga banyak melakukan dosa-dosa jariah. Bagaimana cara saya menghilangkan dosa tersebut? Yang pertama, taubat. Dengan taubat nasuha, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah dilakukan. Cara yang kedua adalah menyetop ya, yang jariah tadi. Jangan kamu teruskan, entah bantuan finansial ataupun yang lainnya. Yang berikutnya, antum meng-counter, menjelaskan kepada kaum muslimin ini perkara yang mungkar, perkara yang kemaksiatan. Barok daripadanya, berlepas daripadanya. Yang berikutnya diganti dengan sedekah jariah, dengan amal-amal jariah yang baik para keluarga. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pengampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana solusi pemuda yang ingin menikah tapi masih punya tanggungan untuk membiayai adik-adiknya sekolah dan menafkahi ibunya? Tergantung kondisi dia. Sudah sampai tingkatan wajib ataukah masih mubah? Nikah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah. Kondisi antum itu bagaimana? Kalau kondisinya antum dingin-dingin saja, tidak ada yang bergejolak, mubah-mubah saja. Antum bisa mendahulukan adik-adiknya antum sama ibu-ibunya antum, antum mencari maisha untuk mereka semua. Tapi kalau kondisinya antum sudah mulai taraf sunnah, apalagi mencapai tingkatan wajib untuk menikah, kalau tidak maka akan berbahaya, maka segera menikah. Dengan menikah insya Allah tak akan dikasih kemudahan untuk itu. Karena menikahnya kamu yuridu afafan, menghendaki atau ingin mendapatkan kehormatan diri. Allah akan membantu kalian insyaallah taala. Menikah bukan halangan untuk mencari maisha, bukan halangan untuk membantu adik sama ibu. Insyaallah kalau niatnya salihah akan diberi kemudahan Allah Azza wa Jal dengan pernikahan tadi. Barokah, rezeki semakin lancar dan semakin bisa membantu keluarga dan orang tua para pelaku. Bagaimana hukum zakat fitrah yang diberikan tanggal 25 Ramadan? Apakah zakatnya sah? Fatwanya para ulama sekarang, Syekh bin Baz juga yang lain, yang mengatakan tidak sah. Sahnya 2 hari sebelum Ramadan, sebelum Id, tanggal 28 dengan 29. Yang afdal pagi hari Id sebelum sholat. Selain itu dikatakan tidak sah, dikatakan enggak ada contoh dari kalangan salafun saleh rahimahumullahu taala. Dikecualikan barakallahu fikum antum ada kesibukan yang padat, enggak punya kesempatan untuk mengeluarkan, antum serahkan kepada amil. Sekarang-sekarang ini atau sebelumnya minta pada amil, tolong zakat saya dibagikan, diserahkan kepada mustahiknya dua hari atau sehari atau malam Ramadan, malam Id atau pagi hari Id. Adalah bas. Dia mewakilkan kepada orang lain barakallahu. Bolehkah rumah-rumah kita dijadikan tempat taklim rutin, entah mingguan atau bulanan dengan mendatangkan ustaz Ahlussunnah? Kalau di situ tidak ada masjidnya Ahlussunnah, enggak ada musolanya Ahlussunnah, labas. Di rumah-rumahnya Ahlussunnah didatangkan taklim di sana. Ada perizinan RT RW kepada warga dan segala macamnya supaya enggak menimbulkan kecurigaan. Labas, termasuk upaya untuk menebarkan dakwah. Tapi ketika ada sudah ada masjid dan segala macam, maka semua dilarikan kepada masjid. Ke masjid kaum muslimin atau masjidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dulunya orang kaya Ustaz, sekarang jadi orang miskin. Apakah sudah takdirnya? Ini cobaan. Iya. Itu takdir dari Allah Azza wa Jal, cobaan dari Allah yang sabar. Dulu ketika Anda kaya yang bersyukur, sekarang ditakdirkan jadi orang miskin yang sabar. Jangan banyak ngersulo, jangan banyak gerundel, jangan banyak keluh kesah, sabarlah. Ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Terus mencari ma'isyah yang halal, usaha yang halal, ikhtiar. Jangan menjadi pengemis, jangan menjadi peminta-minta. Berjuang dan sabar. Qona'ah, insyaAllah dikasih pahala. Ada pahala orang sabar, orang yang miskin yang sabar sendiri pahalanya. Ada pahala bagi yang kaya bersyukur. Sama-sama afdal, sama-sama utama. Yang penting yang sabar. Kira-kira berat mana ya kan? Dulunya kaya, tahu-tahu miskin. Ataukah dulunya miskin, sekarang kaya? Berat yang mana fitnahnya? Ya, sama-sama berat ya, sama-sama berat. Tapi yang lebih berat, yang dulunya miskin, tahu-tahu kaya, ini berbahaya. Nah, kalau dia memiliki kemampuan-kemampuan finansial untuk yang neko-neko tadi. Tapi kalau dia hidupnya itu stabil, jadi enggak langsung meroket gitu, dia tenang, menanjak dikit-dikit. Yang ini lebih banyak bersyukurnya biasanya. Ya. Dikadang-kadang dia sudah menapaki semua kehidupan, dari mulai dia enggak mampu, dia miskin, pelan-pelan dan tidak terlalu signifikan. Dikit, tahu-tahu dia sudah diambang kemampuan dan kekayaan. Itu biasanya lebih banyak bersyukur. Ini pengalaman aja. Yang tadinya miskin, tahu-tahu wud, jadi orang kaya. Itu kadang-kadang parlintir ya. Aneh-aneh ya, umumnya ada yang tidak. Barakallahu. Al-muhim yang kaya bersyukur, yang miskin sabar. Lah ini, afwan Ustaz, mohon nasihatnya kepada seorang saudaraku yang mudah-mudahan Allah memberikan dia taufik. Dia seseorang yang sudah mengenal salaf lama Ustaz. Dia termasuk orang yang juga terjun dalam dakwah, tetapi dia masih suka bergaul dengan wanita yang lain, suka pacaran Ustaz. Allah Ustaz. Lah ini ya. Ini kenapa tadi kita menggunakan bahasa seperti ini, tema-tema seperti ini, dikarenakan ada fenomena-fenomena sebagian salafiyin loyo futur. Bermudah-mudahan dalam perkara-perkara dosa dan kemaksiatan bagi Allah Azza wa Jalla. Semangati lagi. Kita ingatkan terkait dengan masa depan. Apa yang kamu cari dengan itu? Apa? Isinya syahwat. Tapi gitu ya. Apa engkau mendapatkan kebaikan? Tidak, dosa. Engkau namanya juga pacaran. Kalau kamu taat dengan cara baik-baik, dapat pahala. Nah ini enggak, main perempuan, pacaran. Dosa ya. Ingat baik-baik. Masa depan kita akhirat dicapai dengan amal soleh dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Seingat setahu saya orang semacam ini ilmunya ngerti ya, ikhwan. Lama taklim, lama ngaji, pernah dakwah lagi. Dia tahu ilmunya lah. Cuman mungkin dia terbawa oleh hawa nafsunya dan syahwatnya dia. Dia ingat baik-baik tentang mara bahaya dan ancaman-ancaman keras terkait dengan interaksi dengan yang lain jenis yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Apakah jika seorang yang ada di surga dia ingin bertemu dengan sahabatnya atau kerabatnya di surga yang lebih tinggi, apakah bisa bertemu? Jawabannya bisa. Semua yang antum minta dikasih. Bisa. Dan di surga nanti saling menziarahi. sama lain. Maka ada kitab khusus membahas tentang masalah surga. Kitab yang paling bagus ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan judul Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Tebal segitu punya ya, Pak. Khusus pembahasan tentang masalah surga, dibawakan ayat, riwayat, pembahasan panjang terkait dengan masalah surga. Baca buku itu. Narakul. Masyaallah. Ana izin tanya Ustaz, rencana habis lebaran ini saya mau menikah Ustaz. Insyaallah umur. Tapi qadar Allah, nenek dari pihak calon istri saya meninggal dunia Ustaz. Allah yarham. Dan menurut perhitungan orang-orang Jawa, menikahnya ditunda Ustaz. Hal ditunda sampai pergantian tahun. Bagaimana Ustaz? Oh, pergantian tahun. Masyaallah. Wah wah wah. Ya, sampaikan dengan cara baik-baik kepada semua keluarga supaya menundanya ketika sudah selesai kesedihannya. Nah, mungkin antum menikah dalam keadaan sedih, ada yang meninggal atau nenek. Antum jangan bahagia di atas kesedihan keluarga. Ditunda sebentar, sebentar saja supaya semuanya selesai diurus nenek tadi itu, sudah keluarga sudah mulai normal kembali kondisinya, baru dilangsungkan pernikahan. Sampaikan baik-baik kepada keluarga, nundanya jangan lama-lama, pergantian tahun, nunggu sekian lama itu sudah nabur segala macam fitnah ya. Kalau kamu tidak tahu sebelumnya sih nggak ada masalah, kamu sudah lihat sebelumnya, sudah terbayang-bayang sebelumnya. Allah Musta'an. Kita besar. Sampaikan baik-baik. Sampaikan baik-baik. Supaya ditunda labas dikarenakan memang sedang ada musibah nenek meninggal, cuman tolong jangan pergantian tahun lah supaya tidak muncul fitnah besar. Insyaallah dengan cara baik-baik akan dipahami. Nanti jangan nyinggung-nyinggung terkait dengan Primbon Jawa tadi, anda khawatir nanti akan menjadi polemik di tengah-tengah mereka yang masih awam barangkali. Bilang aja terkait dengan kamunya, kita sudah melihat fitnah di antara kita nanti akan semakin panjang, akan membahayakan kita dan calon istri nanti. Ditunda lah pas, tapi jangan saya pergantian tahun. Selesai kesedihan yang ada, normal kembali kehidupan, dilangsungkan pernikahan yang ada. Ya kalau enggak habis lebaran Id, ya lebaran haji lah. Kalau enggak Idul Fitri, Idul Adha. Gitu ya. Kalau hitung-hitungannya orang Jawa, besar itu termasuk bulan barokah. Mengatakan besar. Kapan nikahnya? Besar. Ini Idul Adha. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum menjalankan pernikahan dengan tenang dan indah. Amin ya rabbal alamin. Surga itu bertingkat-tingkat Ustaz. Iya betul. Mohon dijelaskan, orang yang berpemahaman khawarij itu mendapatkan tingkatan mana kalau masuk surga? Loh, mereka diancam dengan neraka ya. Dikatakan di kila bunar, kila bunar, kila bunar. Itu ancaman yang ada. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Setiap orang yang menyimpang berarti tidak lurus akidahnya. Bisa dalam perkara akidah, bisa dalam perkara prinsip-prinsip sunnah, bisa dalam perkara prinsip-prinsip amaliyah ibadah, bisa dalam perkara prinsip-prinsip dalam perkara dakwah. Itu menjadi sumber orang itu menyimpang dan dikatakan dia keluar dari siratal mustaqim, dari sunnah kepada muslim yang menyimpang. Bukan hanya pembahasan akidah saja. Kalau membahas masalah akidah, masalah keimanan sampai tingkatan kekufuran. Nah, MLM dan semisalnya tidak lurus dalam akidah yang mana Ustaz? Kalau mereka terkait dengan pembahasan al-wala' wal-barak, penyimpangan dalam pembahasan al-wala' wal-barak, mencintai wala kepada orang-orang yang menyimpang yang sesat, membenci al-sunnah salafiyin yang di atas sunnah. Rata-rata penyimpangan-penyimpangan di zaman sekarang ini terkait dengan bab al-wala wal bara. Semenjak ikhwanul muslimin terus ke bawah, ada Hadadiyah, ada Sururiyah, ada Hajuriyah, ada MLiyah, Ma'bariyah, sampai sekarang-sekarang ini, yang terakhir sekarang ini semua terkait dengan pembahasan al-wala wal bara. Dan itu merupakan inti Islam. Mereka hendak menghancurkan pondasi Islam seakar-akarnya dalam bab ini. Barakallahu fiikum. Afan Ustaz, Anda mau tanya tentang terkait hizbiyah. Apa saja prinsip-prinsip batasan yang termasuk dalam hizbiyah? Daurah khusus ya, Ikhwan. Sebagai contoh, apakah himbauan untuk mengganti profil WhatsApp dan semisalnya dengan menggunakan logo radio anti terorisme oleh salah seorang ustadz yang kemudian diikuti oleh kebanyakan ikhwah seperti beberapa waktu yang lalu adalah sistem komando dan termasuk dalam hizbiyah? Ini dikatakan sebagian ikhwan kita merasa bahwa itu merupakan hizbiyah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saya enggak ganti profil saya. Saya pribadi tidak mengganti profil saya. Itu yang pertama ya. Baik. Yang namanya hizbiyah itu komponennya, khulasanya ikhwannya, satu, padanya ada mukhalafah syar'iyah, la siyama fil umur aqadiyah wal manhajiyah. Itu yang pertama, ada penyelisihan syariat. Terutama dalam perkara akidah, perkara keimanan, prinsip-prinsip sunnah, perkara manhajiyah, penyimpangannya itu. Ditambah lagi di situ ada al-wala wal bara yang sempit pada penyimpangan tadi, atau orang yang menyimpang tadi, atau kelompok yang menyimpang tadi. Cinta bencinya dibangun di atas penyimpangan tadi. Kemudian ada unsur al-asabiyah, fanatisme kepadanya. Ada unsur takdir akma, takut buta di atasnya. Ini yang namanya hizbiyah. Tidak harus ada kelompoknya, tidak harus ada jamaahnya. Walaupun cuma satu orang, dia punya pemahamannya menyimpang dan ada unsur tadi, dia kata hizbiyah. Itu khulasa yang ada, misalnya dalam kitab Majmu' Fatawa wa Kutub wa Rasail Syekh Rabi' bin Hadi di juz yang ke-14 tentang masalah al-hizbiyah. Keterangan cukup panjang, itu ringkasnya barakallahu. Ada unsur mukhalafahnya. Barakallahu. Difahami insyaallah ya. Nah, ciri-ciri hizbiyah cukup banyak, bergabung dengan firqah-firqah yang sesat. Ini hizbiyah. Barakallahu. Al-wala' wal bara' yang sempit pada seseorang, sebuah pemahaman, sebuah markis dan segala macamnya, hizbiyah. Barakallahu. Adapun yang dibikin contoh di sini itu bukan hizbiyah. Itu semata-mata himbauan. Dilakukan silakan, tidak juga silakan, untuk sebuah kemaslahatan dakwah kita di Indonesia Raya ini. Sebab nama dakwah salafin salafiyin sedang diincar oleh liberalisme dan segala macamnya, mereka dituduh sebagai terorisme, radikalisme. Terutama ketika ada peristiwa kemarin, bom-bom kemarin yang ada itu, maka dihimbau ganti profil. Artinya untuk antisipasi, kita bukan mereka. Itu bukan perkara yang wajib. Tidak ada yang wajib, tidak ada yang, "Woi, kamu enggak ganti profil ya? Tak tahdir kamu nanti." Tidak ada kayak gitu itu ya, akhi. Hawa. Yang mengatakan demikian. Hawa. Saya enggak ganti. Dan sengaja saya enggak mengganti supaya jangan ada kesan kewajiban tadi. Yang ganti ada ya. Banyak. Yang enggak ganti banyak juga. Banyak juga. Di HP saya grup WhatsApp macam-macam. Ini paling yang ganti paling beberapa biji, yang lainnya tetap aja dengan profil yang ada itu. Profil Ramadan lah, profil apalah, profil jualannya lah, macam-macam. Itu pun namanya bukan komando hizbiyah, itu namanya himbauan, dan itu merupakan haknya para asatidah. Haknya para duat ilallah terkait dengan dakwah ilallah yang sangat mulia ini. Dan antum kalau enggak dikasih bimbingan, nah kamu sama siapa berjalannya? Jadi kasih bimbingan. Yang bertanggung jawab di tempat kita, di tempatnya antum, ya para asatidah. Mereka ini penggantinya para ulama dan para masyayikh di timur tengah sana atau di luar negeri sana. Barakallahu fikum. Ya bukan berarti pengganti secara keilmuan, secara tugas berdakwahnya tadi. Ini kalimat seperti ini diucapkan sama Syu'bah Al-Jabiri, hafizahullahu taala wa ra'ah, kepada para ustaz kita semua. Ketika saya ke sana mengatakan, antum-antum wahai asatidah, itu posisi antum sama kayak kami di sini, di tempat kami ini. Artinya, ya kamu yang memberikan keterangan kepada umat. Kita berhubungan dengan para masyayikh. Nah gitu ya. Nah sekarang yang ngasih ta'lim antum sekarang siapa? Saya. Terus biye, komando hizbiyah gitu. Hah? Komando hizbiyah. Kenapa yang memberikan ceramah Dewan Pembina? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli. Ini barakallahu fikum. Saya perpanjang enggak apa-apa ya. Katu ge, sudah masuk ya, Pak. Isu-isu tentang masalah komando-komando hizbiyah. Isu-isu yang tidak berdasarkan dengan hujah dan fatwa. Kok diem? Hei, maaf. Saya kedua kali ngomong seperti ini. Sebelumnya di Cilengsi, sekarang di Mujur. Saya terang-terangan mengatakan kepada antum sekalian, wahai orang-orang yang menuduh Ahlussunnah memiliki komando hizbiyah, mana fatwa ulama kalian yang menyatakan apa yang ada pada kami komando hizbiyah? Hat, mana? Antum sudah mengeluarkan sebuah huru-hara skala nasional, bukan regional. Iya. Betul apa enggak? Nasional yang bikin kamu yang kamu munculkan nasional. Menuduh semua asatidz salafiyin pada mereka ada hizbiyah, imarah hizbiyah, komando hizbiyah. Itu tuduhan. Dalilnya mana? Buktinya mana? Fatwanya mana dari kalangan para ulama? Buktikan. Nah kemudian, oh hizbiyah, ya bisa saja ngomong kayak gitu. Hatta tukang cleaning service. Bisa, hatta anak-anak bisa ngomong seperti itu. Hujjah ya akhi. Ahlussunnah wal jamaah salafiyin itu ala ilmin wa hujjah wa bayyinah. Hat, mana fatwanya? Mana fatwanya? Ya enggak perlu fatwa, perkara waktunya itu terjadi ada kok lo. Kok enggak pakai fatwa? Teriak-teriak sebelumnya di bawah bimbingan ulama, di bawah bimbingan ulama. Ulama mana yang bimbingannya antum itu? Ulama siapa? Sebutkan namanya siapa? Barakallahu fikum. Ada sebagian ngasih ana chattingan terkait dengan hal seperti ini. Saya ladeni. Saya tegesi, mana ulamanya? Mana fatwa ulama yang ada? Nyebut ternyata yang dimaukan adalah ulama-ulama masyayikh kita yang daurah masyayikh di Yogyakarta. Tahun kemarin berapa orang yang hadir? 5 ya. Syekh Khalid, Syekh Usab Al-Amri, Syekh Muhammad Ghalib, Syekh Hisham Al-Hawshani, Syekh Hamid Al-Junaidi. Mereka katanya. Mereka, yakin mereka. Iya. Kita jawab. Dan memang ada jalsah yang di situ ada ucapan-ucapan dari sebagian masyayikh yang diambil oleh dia dan dijadikan sebagai senjata untuk nuduh salafin demikian. Barakallahu fikum. Pasca huru-hara seperti ini di bulan Safar kemarin ya, Ikhwan. Secara khusus 4 ustadz kita berangkat ke sana umroh dan ketemu dengan para masyayikh. Lukman Ba'adu, satu Sobat Mahri, satu Sobat Bauzir, dan Ustaz Komar Suaidi. Ini 4 ini mereka cap Dewan Pembina. Yang lainnya nganggur. Ketemu langsung dengan para syaikh yang ini yang dibahas dulu. Dan secara khusus ketika mau pulang ke tanah air, mampir ke Jeddah. Langsung menemui Syekh Usama Al-Amri. Dikarenakan beliau yang paling vokal ketika itu. Dan nama ini yang banyak dipakai sama mereka. Barakallahu fikum. Saya tahu dari mana. Kan dah hadir. Nah itu merekanya. Otaknya sudah mulai jendel. Yang namanya sebuah kabar sahih itu tidak harus hadir sendiri. Tapi bisa dari kabar yang terpercaya. Loh, yang cerita itu 4 ustaz tadi yang langsung ketemu dengan beliaunya. Kita ini KW 1, ring 1. Masih bertanya, oh sekolah dari Dewan Pembina. Nah kamu dari siapa? Nah kamu itu dari siapa? Dari Ashabul Masyakil, kabar yang sampai pada antum itu. Kita dari ring 1, langsung ketemu dengan beliaunya. Pulang dari sana, cerita sama kita orang. Dan mereka semua orang yang terpercaya. Di kalangan ulama kibar dan di kalangan kami salafiyin. Barakallahu fikum. Baik. Nyampaikan, disampaikan langsung kepada Syekh Usama Al-Amri. Ketika itu jalsah yang di Yogyakarta disampaikan ucapan antum yang begini terkait dengan bab ini. Ini dibikin senjata oleh Syekh Fulan untuk membuat fitnah di Indonesia Raya ini. Oh, enggak. Angkat tangan beliaunya. Oh, enggak. Ana enggak mau kan begitu ya, akhi. Ana laksud ada ya akhi fitana yal kalam. Saya bisa kiri-kiri karena saya kiri-kiri juga ceritanya. Ya akhi fitana yal kalam lah ya akhi, itu kan hanya di sela-sela ucapan saja. Ya syekh ini kita besar ya akhi. Enggak. Cuci tangan. Barakallahu fikum. Ya walaupun sekarang beliaunya ta'asubnya dengan Syekh bin Hadi. Barakallahu fikum. Cuci tangan. Yang antum pegangi itu cuci tangan. Terus fatwa mana yang kamu kehendaki? Masih yang lain. Syekh Khalid, Syekh Muhammad bin Khalid, Syekh Ahmad al-Junaibi, Syekh Hizam al-Hawshani. Empat-empatnya ini sekarang ini lebat fitnah sekarang ini bersama dengan Masyaikhul Kibar. Tidak bersama dengan kalian. Mana buktinya? Nah itu makanya kamu itu KW kesekian. Sok ngerti, sok alim, sok ngerti semua berita. Alhamdulillah kita KW satu langsung dengan para masyayikh. Barakallahu fikum. Nyata Syekh Rafi mengatakan demikian. Nah, Syekh Khalid sama bersama dengan para ulama kibar. Nah, Syekh Al-Bukhari rahimahullah ketika ditanya tentang masyayikh Imarat kemarin yang lain di Imarat ikhwan, Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Ahmad Al-Junaibi, Syekh Syam Al-Hawshani dan Syekh Ahmad Al-Mazru'i, ada yang ketiga keempat. Bagaimana mereka ya Syekh? Naam, kum ala khair. Mereka semuanya orang yang baik-baik dalam bab ini barakallahu. Ini yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka itu cuci tangan, yang lainnya bersama dengan para ulama kibar. Dan itu pegangan sama apa? Hawa. Kosong ya. Mana? Hat fatwa mana yang kamu inginkan? Mana? Nuduhnya luar biasa. Nuduh kita sebagai khawarij. Ayo, linknya mereka khawarij. Nuduh kita layak diperangi dan membuat postingan jihad yang paling afdal adalah jihad melawan Su'afiqah dan jihad melawan Kaburiyun. Ya ini yang kita ini sekarang ini. Allahumma sholli. Nauzubillahi min dzalik. Dengan tambah hujjah, dengan tambah fatwa. Apa ini? Di sisi yang lain barakallahu fikum. Empat usaha tadi ketika di kota Madinah berkesempatan bertemu dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Langsung bertanya kepada beliau dengan rinci dan detail pertanyaannya itu langsung terkait dengan poin-poin yang ada tentang masalah penonaktifan seorang ustadz, seorang dai bermasalah, pengaturan sebuah dakwah di sebuah tempat, segala macamnya seperti yang kita lakukan selama ini. Tanyakan semuanya kepada Syekh Ubaid, jawabannya enggak ada masalah, boleh. Itu bukan namanya hizbiyah dan itu ranahnya kita, bukan pemerintah. Kalau terkait dengan masalah memenjarakan orang, kemudian memukul orang, itu pemerintah. Terkait dengan pengaturan dakwah, antum di sini, antum bagian ini di sini, orang banyak maskulnya tuh yang bagian pembinanya fulan sama fulan, nanti ini koordinatornya, musyawarahnya dengan ini, itu perkara diperbolehkan. Itu merupakan ta'awun dalam perkara dakwah barakallahu fikum. Jelas dokumen itu ada, nyata, rinci. Soalnya bukan yang mujmal, tapi rinci. Al-Hakim. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Mereka udah-udah apa namanya mengungkit-ungkit kasus Ciamis. Lah yang nangani Ciamis itu kita, para asatidz semuanya, termasuk saya di dalamnya. Mereka enggak tahu apa-apa, la dzul akmal wala askari. Enggak ngerti masalah kayak gini. Wala haula yang ada ini. Ujuk-ujuk, ayo tabayun sama kita. Kok tabayun sama kita ini? Tabayun sama kita orang. Kita di ring satu, antum di pelataran jauh sana. Tahu-tahu kita disuruh untuk tabayun kepada mereka. Tabayun sama siapa? Sama ashabul masyakil. Kita yang menangani. Terkait dengan kasus masalah yang dimuntilan juga. Nah, terkait dengan mana lagi itu sebenarnya kita yang menangani para asatidz. Selama ini yang menangani kita-kita ini. Orang-orang kayak yang di nama-nama itu enggak pernah ngurus ya gini-gini, sebagian tempat saja, tempatnya dia sendiri. Mungkin. Yang lainnya kita para asatidz yang harus rapat, yang harus ijtima, yang harus kumpul meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pondok dan segala macamnya. Ada yang mau lahiran, ada yang baru lahiran, ada yang baru meninggal dunia, orang tua. Ditinggalkan semuanya itu untuk memikirkan yang namanya dakwah yang begitu besar ini. Ring satu. Disuruh tabayun. Kalau antum berani tabayun sama kita orang. Loh kok berani-beraninya? Bukan. Antum salah alamat. Masa harus tabayun dengan orang yang menangani masalah? Kita ini menangani masalah. Kita suruh tabayun sama orang lain yang ashabul masyakil. Mimpi ya. Allahu musta'an. Maka ikhwan fillah jazakumullah na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk fitnah yang cukup besar. Tapi sesungguhnya bagi ahlus sunnah salafi ini banyak tempat ini fitnah bisa dikatakan lebih ringan dikarenakan pelaku-pelakunya adalah pelaku-pelaku pasien-pasien lama yang dikenal masyakilnya selama ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah. Dan sebagian da'i antum saat fulan antum ke kampung laut Jumat ini antum komando hizbiyah atau ke ta'awun dakwah lu kok diem jawaban ta'awun dakwah ya akhi kalau gak begitu ya gimana cara dakwahnya harus koordinasi harus bermusyawarah harus berta'awun dan tidak ada padanya al-walak wal-baro illa ala sunnah. Kita cinta bencinya di atas sunnah. Al-wala wal-barok di atas sunnah. Bukan di atas yang lain-lainnya. Mereka ini bisa begini. Karena bermasalah. Merekanya sohibul masyakil. Akhirnya lari dua komando hizbiyah. Kalau kami ta'awun, mereka komando hizbiyah. Na'udzubillah bidzalik. Allahu musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Kalau seandainya mereka punya fatwa. Saya yakin dari awal disebarluaskan seluas-luasnya. Yakin deh, tapi karena nggak punya fatwa, akhirnya comot-comot sekian banyak kasus yang terjadi. Kata-kata kasus tadi itu ditanyakan langsung kepada para masyayikh dan juga di sini siapa tadi Jabir dan yang katakan na'am itu haknya para asatidz. Mau lagi? Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah, masya Allah. Iya. Sebagian mereka menarik anak-anaknya dari pondok-pondok kita. Ada yang ditarik dari antum? Ada enggak? Dari mereka narik anak dari pondoknya antum? Ada di sini? Masya Allah. Nah, di kita berapa orang ditarik, paksa, tarik. Nah, ini karena ini merupakan apa namanya rombongannya ULB. ULB. Allah Ustaz. Allah Ustaz. Tarik dengan paksa. Anaknya masih kepengin belajar, masih senang belajar, sampai nangis-nangis tuh anaknya itu. Paksa. Harakallah itu. Ini mau apa lagi? Sudah orang tuanya yang ngambil. Monggo, diambil-ambil aja. Kita juga tidak ada sedikit pun apa namanya kegelisahan dan segala macamnya, tidak membahayakan kita. Ambil-ambil itu anak. Ada masalah. Barakallahu fikum. Mengerikan. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Al-muhim hada. Gitu ya. Jadi untuk menuduh sesuatu pakai hujah, pakai dalil. Jangan asal mengong gitu. Pakai asbudilah ada tuh. Pakai hujah, pakai dalil. Nih, begitu. Nah, ketika ada sesuatu yang enggak tepat, yang salah pada dakwah kita, itu langsung sampaikan kepada para asatidzah, dibicarakan, duduk yang enak, nanti kita perbaiki. Kita bukan orang yang enggak menerima nasihat. Terlalu banyak para klasikum ijtima kita dan hasil ijtima kita itu masukan dari para ikhwah. Dan kasus di sebagian tempat. Kita godok, kita kumpul, kita bicarakan masa-masa, kalau kita mampu menyelesaikan, nah mampu tanya kepada para masyayikh, itu dari antum sekalian. Barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, yang semacam ini jangan dihadapi, jangan dihabiskan waktu ngurusi orang kayak gini. Kasih beberapa maklumat. Mau nyambung teruskan. Enggak nyambung, masalah mas. Jangan tangkepi. Iman ya. Barakallahu fikum. Iman. Ya cuma sekedar ketawa-ketawa sendiri aja lihat mereka-mereka ini. Ki sopo iki? Kamu ni siapa yang dihadapi ni siapa? suruh klarifikasi. Yang nangani bab ini itu yang diajak ngomong, mau klarifikasi sama siapa lagi? Mau kita tanya yang menangani. Ya apa? Al-muhim hadza. Pas lanjutkan apa yang ada pada antum. Barakallahu'alaikum, jangan menoleh kepada anjing yang menggonggong. Barakallahu'alaikum, kafilah ahlu sunnah tetap berlalu walaupun anjing-anjing menggonggong. Barakallahu'alaikum, Allah ta'ala alam bisawab. Waduh, saya daftar tengah tiga ya, masih banyak pertanyaan. Apa ya? Ya, kesepakatan bersama jam setengah tiga dihentikan. Barakallahu'alaikum, mohon maaf poso-poso menyampaikan bab ini dikarenakan terpaksa harus menjawab, dikarenakan dari kemarin dipancing-pancing terus, pancing, akhirnya kepancing sedikit. Labas dikasih penjelasan, apalagi terkait dengan pembahasan apa yang sedang diupayakan oleh ikhwah kita dengan memunculkan logo anti-terorisme. Ini bukan hizbiyah sama sekali. Upaya kita untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. والله اعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل حفظكم الله.